yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Universitas Islam Negara. Kerja saya sekali-kali mengajar, setelah itu sekali-kali mahasiswa saya ajar. Pertama, saya beli untuk kembar Nokia dan Mas MH ya. Saya pikir kalau menyanyi berdiri Mbak tadi tidak betah ya, Pak, cuma karena tidak hafal saja kan. Ya. Jadi menyanyi boleh saja kan, tidak betah ya kalau berdiri. Tapi karena tidak hafal saja kan, supaya dekat kan. Nah, ya. Kedua, saya tidak setuju kalau tadi ada mencela terhadap profesi orang yang apa SK biasanya lah itu rezekinya di situ. Nah, apa tidak kebagian nih? Ini dia mencela, itu boleh ya. Nah itu jadi kalau dan ini ada di situ rezeki kita bisa mengganti bapak-bapak ini kan. Nah, biasa dia rezeki lah. Bapak kita kan harusnya rezeki kira-kira kan. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Ini tadi saya ingin memberikan dua ini mas. Tadi berjanji. Ini pemberian bukan pertanyaan pak. Oke. Okay. Ini pemberian ini novel terbaru saya. Jadi siapapun sini jangan mengaku setan kalau belum membaca buku saya ini. Ya. Jadi judulnya Kerajaan Setan dan Jagat Indonesia. Itu saja dimiliki oleh Sumatera Wawal Tunggu Sulawak Berkat. Terima kasih Bapak Sabri. Pak Sabri ya, Pak Sabhan Sabri Sipun. Saya kagum sama sampean sama jenengan soalnya tadi saya nyanyi sekian banyak, beliau sangat memperhatikan. Dan beliau sangat pandai memperhatikan kelemahan orang lain. Nah, Pak, saya kagum karena Pak Sabri ini pandai sekali melihat kelemahan orang lain. Karena memang saya tidak berdiri dan saya tidak hafal. Nomor satu mungkin saya bisa menjelaskan, memang saya tidak hafal. Dan saya rasa saya tidak punya harus untuk menghafal, karena ini bukan lagu saya, satu. Nomor dua, saya hadir di sini dengan kesepakatan bersama teman-teman Kiai Kanjeng bahwa ini tidak ada hubungannya dengan eksistensi, tidak ada hubungannya profesionalitas. Mungkin Pak Sabri tahu bahwa saya penyanyi, tapi saya datang sini tidak ada hubungan dengan profesionalitas, tapi karena yuk bareng-bareng kita datang ke tempat untuk berbuat apapun yang penting itu baik. Dan nomor dua, nama saya nggak berdiri, nyun sewu, saya perempuan. Di depan saya, di bawah banyak anak-anak, juga banyak orang-orang tua di depan saya. Di belakang saya bapak-bapak Kiai Kanjeng yang saya hormati. Sungkan Pak kalau orang saya merasa apa ya, sungkan kecil kalau saya harus berdiri membelakangi mereka, itu saja alasannya. Okay. Yang kemudian yang baik, terima kasih bukunya, insya Allah akan saya baca. Dan pasti jangan khawatir, hanya yang baik-baik yang saya ingat dari buku ini. Saya Banjarmasin, soal mafia sudah saya masih ikut mencela ATS gitu. Saya ini semakin tua, orang itu semakin pintar mencari kesalahannya sendiri dan semakin pandai menemukan kebaikan orang lain. Itulah tanda local wisdom. Ya, oke. Jadi gini, Ali Kinanja ketika dia mau menerbitkan buku ESQ itu draftnya dibawa ke saya dulu. Ali Kinanja itu anak saya. Oke, okay. Dan saya ikut menganggukkan kepala, oke, okay, bapak kamu menerbitkan. Meskipun saya tidak tahu bahwa dia punya plan bikin ESQ di mana-mana dengan nangis-nangis gitu. Dan menurut saya emang pernah mempersoalkan, saya tidak tahu misalnya juga cuma cerita dia ke Dignas, telepon segala macam. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Yang saya jadi masalah adalah Anda mengkait-kaitkan dengan Rizky. Kalau itu tidak sudah di akhir acara dan kalau itu Anda ucapkan tadi, saya senang sekali. Saya akan langsung pulang. Dan saya tidak pernah tanya dia, di zaman Soeharto yang kayak gitu kejamnya, itu saya tidak semua. Saya kejar-kejarnya sama tentara, sama polisi, semua. Dan saya sendiri yang tidak ada masalah. Saya menghentikan perang suku, saya menghentikan kawur, di Mandar, di Jember, di mana lagi? di sana jauh, saya hentikan itu pertarungan yang pulang dari saya. Saya hentikan, saya terjun di sana. Di Malaysia, 300 orang tahun, saya terjun ke tengah-tengah tahun itu. Saya tidak cari rizki kepada manusia. Rizki milik Allah, and I ask him. Aku di sini tidak cari uang. Jangan ngomong rizki depan saya. Emang berapa duitmu? Emang berapa tarif saya? Emang ada ilmu baru kayak ilmu saya? Emang ada yang tidak orisinil dari omongan saya? Itu semua dari Allah, karena aku tidak menjual kepada manusia. Mas, saya sangat sabar. Tapi kalau aku dibilang kapitalis sedang mencari rezeki, ngamen sama dealing supaya dapat duit, itu calon. Anda pilih Facebook, Anda pilih Florida, Anda pilih Santai, Anda pilih apa saja. Tak kasih tahu ke Tuhan saya, untuk kata saya. Anda orang yang berkat, Anda orang kuat. Saya sudah masuk suku-suku daya di mana-mana. Jangan ngomong soal dunia untuk mengajak saya. Dunia kecil bagi saya. Aku Khalifatullah Fil'ad. Bukan Al Khalifatullah Aliyah. Yang tak teruskan, jadi ini mengenai ini saya. Untuk di Jawa Tengah, saya jadi di Surabaya, tak sampai cocok. Mas, Anda dari Kalimantan, Bu suka kita bersuarakan dengan anjing. Bu ke Martapura, kita semua sering ke Martapura. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Bu itu orang cinta mencari kelemahan orang. Ya yurajuna min musyafatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa nabi mas ya, mestinya Anda menawarkan itu kepada saya, gitu ya. Oke, sebentar saya harus menjawab. Oke, saya kasih waktu sedikit, silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya melihat mengira tadi Mas M.A. Dorius, bukan serius lagi, ya, ternyata setengah Rius. Seperti itu. Jumpa Mas. Saya mengira Dorius itu lebih dari serius, ternyata setengah Rius. Tapi saya minta maaf kalau kalian memang ini ya, tidak tahu kalau apa, ilmu Mas jauh lebih tinggi dari saya itu. Jadi saya memang belajar dari Mas, dari buku-buku Mas. Makanya saya langsung ingin datang sampai akhir. Jadi sekali lagi mohon pinang muda berangkat-berangkat, pinang tua berundur. Kepada yang muda saya mohon maaf, kepada yang tua saya mohon ampun. Saya tadi sangat serius, bukan setengah serius. Tapi kalau saya membentak-bentak, karena di sampingku ada dosen drama. Jadi kalau orang teater itu begitu, saudara-saudara. Apa yang menyebab kamu bunuh teater itu lagi? Ada masih kurang gitu teater. Jangan menghayalkan aku sayang, karena amarah sudah aku taklukkan sejak aku kecil. Keluar busi-busi sana, nanti kakak khawatir jadi dokter dua hari dan nanti. Satu, dua. Lagi mas, silakan. Belakang, maju aja mas, tolong maju mas. Maju ke sebelah sini semua supaya mudah menyanyi mbak atau mas ya. Ya mas, silakan maju sini mas. Kalau mikrofonnya tidak mungkin juga bisa mas. Oke, sebentar, tolong nama dan identitas singkatnya. Kemudian juga tolong siap-siap. Alangkah indahnya kalau ada upah dosen atau PR3 atau mahasiswa-mahasiswi yang nanti bernyanyi bersama di depan. Monggo di dan dilihat-lihat nanti ketika saatnya tiba tolong diseret ke depan. Ya, dibawa ke depan. Bismillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Saya Khairul Umar dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Gajah Mada, Bapak Nugia. Nah, begini Bapak Ibnu Rajib. Saya merasa sedikit galau mengenai antara kebudayaan dengan agama. Sekarang kan di Indonesia sudah kita ketahui bersama bahwa kita salah satu negara yang sangat kaya dengan kebudayaan. Begitu banyak budaya yang ada di Indonesia, diantaranya misal saya ambil contoh itu budaya kuda lumping. Di mana kita ketahui budaya kuda lumping itu terdapat unsur mistis. Nah, di situ kan dalam salah satu implementasinya ada semacam durasi pemanggilan roh halus. Itu kan kalau kita kaji secara apa ya, secara Islam gitu, itu sangat menentang terhadap apa ya, tauhid. Kita percaya bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan gitu, dalam Islam seperti itu. Jadi hal itu yang menggoda saya, mumpung sekarang ada apa ya, kalau kita dalam akademik itu profesor akademik, ini profesor budaya gitu. Jadi saya minta pencerahan dari Bapak, kira-kira bagaimana menanggapi hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, oke. Lima orang, oke, dua-dua ya. Yang kedua itu mengenai fenomena budaya sekarang ini banyak diklaim oleh bangsa luar, terutama budaya kita. Satu contoh misal yang sudah menjadi berita nasional itu contoh ini. Kira-kira Bapak menyikapi hal itu seperti apa? Soalnya kan sudah banyak, tidak hanya contoh saja budaya Indonesia yang mulai diklaim oleh orang luar gitu. Gamelan saja sekarang sudah menjadi satu kultur terbitnya di Singapura. Apakah itu tidak mengancam budaya yang lain untuk juga diklaim bangsa luar di kemudian hari? Terima kasih. Oke, sangat bagus. Mudah-mudahan Anda terjawab dengan proporsional. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Universitas Utara. Kerja saya sekali-sekali mengajar, setelah itu sekali-kali mahasiswa saya ajar. Pertama, saya berdiri untuk Mbak Lopia dan Mas MH. Saya pikir kalau menyanyi berdiri, Mbak tadi tidak bisa ya, Mbak, cuma karena tidak hafal saja. Ya. Jadi menyanyi boleh saja kan, Mbak bisa ya, kalau berdiri. Tapi karena tidak hafal saja, supaya dekat dengan Mbak. Kedua, saya tidak setuju kalau tadi ada mencela terhadap profesi orang yang PSK, dia saja lah itu dari dunia di situ. Nah, apa kita kebagian nih? Dia di mencela itu boleh ya. Nah, itu jadi kalau tidak ada di situ aja kita bisa mengganti bapak-bapak ini kan. Nah, biasa saja lah gila. Apa juga kalau dia rezeki kira-kira. Nah. Kemudian yang ketiga, ya. Ini tadi saya ingin memberikan dua ini mas, tadi perjanjian. Nah, ini pemberian bukan pertanyaan pak. Oke. Ini pemberian ini novel terbaru saya. Jadi siapapun sini jangan mengaku setan kalau belum membaca buku saya ini. Ya. Jadi judulnya Kerajaan Setan dan Jagat Indonesia. Itu saja demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu slogan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan Khalid dari Klaten. Mungkin sebelumnya sebenarnya saya agak grogi ada berjalan di sini karena mungkin dari ratusan mungkin ribuan orang di sini saya sendiri yang bukan orang akademisi begitu. Karena dulu sempat kuliah tapi terlulus begitu ya. Menanggapi tema yang ada di sini agama, budaya dan seni. saya melihat fenomena yang ada di Indonesia ini mulai dari presiden sampai apa ya istilahnya struktur pemerintah, struktural pemerintah dari presiden sampai RT, satu permasalahan yang mungkin menjadi permasalahan besar di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang menganggap beragama, tetapi saya melihat mereka tidak beragama. Saya teringat statement Cakun ketika waktu di Majapahit Sabahan, bahwasanya tuntunan kita hidup di dunia ini adalah dengan arjumu ilal Quran wa sunnah, gitu ya. Satu panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakun mengatakan Rasulullah itu manusia yang diturunkan di dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah sekarang permasalahan yang terjadi di Indonesia, saya melihat ternyata bahkan kita semua di sini tidak mampu untuk mengurai apa itu akhlak. Karena terbukti kita semua tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Begitu juga dengan budaya dan sosial dan seni yang ada di Indonesia, mereka menganggap masing-masing golongan, masing-masing kebudayaan masing-masing yang ada di Kalimantan mungkin dengan budaya di sana, begitu masuk di wilayah lain-lain, terkadang membuat satu kelompok yang di situ menguatkan ini loh budaya saya, ini loh kultur saya, dan mereka tidak mau untuk berkolaborasi dengan budaya-budaya yang ada di wilayah yang mereka tempati. Nah ini satu masalah yang terjadi dimanapun saja, akhirnya menjadi sebuah bentrokan. Di mana Lampung, saya dulu pernah hidup di Lampung, ternyata memang budaya di sana banyak orang Jawanya yang halus dan lain sebagainya, namun ketika tidak mampu untuk berkolaborasi dengan budaya yang lain yang datang juga di sana, akhirnya menjadi bentrok gara-gara tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Lalu pertanyaan saya, Cak, ketika di Indonesia ini terjadi bentrokan antara sekolah dengan sekolah, antara warga dengan warga, banyak sekali dari dinas yang terkait memprogramkan membuat kurikulum anti tawuran, anti bentrok dan lain sebagainya. Nah ini seharusnya yang membuat program bagaimana rakyat Indonesia atau masyarakat dunia ini mampu untuk memanusiakan manusia ini, siapa saja? Terus yang akan melaksanakan program itu siapa? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yudin, saya dari Temanggung. Pertanyaan saya terkait dengan agama, yaitu yang tadi didiskusikan yaitu si A. Jadi ceritanya kemarin saya itu di kuliah itu tanya ke dosen saya, kan ada itu kemarin waktu Syiah itu rame, ada umara yang bilang ya mereka melakukan ibadah dengan mereka yang mereka yang ini itu nggak apa-apa, selagi mereka nggak mengaku bahwa mereka itu bukan Islam. Terus yang jadi pertanyaan saya itu, ketika nanti ada seseorang yang mereka tidak membawa nama Islam, misalnya dia bikin satu agama, namanya Gu gitu. Terus aturannya itu sortir dari Al-Quran. Itu kan dia tidak memakai nama Islam, tapi dia memakai nama Gu. Tapi dasar yang mereka ambil itu dari Al-Quran, itu akan seperti apa? Padahal Al-Quran itu kan gak ada hak cintanya, seperti itu. Nah itu kok dosen saya belum bisa menjawab itu, katanya itu gimana aja gitu. Oke, terakhir ya, nanti kalau masih ada waktu bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Mayati dari jurusan TBI, saya masih semester 1. Pertanyaan saya sangat simpel dan mendasar. Tadi kan dijelaskan kita itu tidak boleh menjadi budak informasi. Padahal kita tahu untuk mengembangkan potensi kita itu kita butuh informasi untuk bisa lebih kreatif dan berkembang. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan informasi yang disebut dilakukan oleh perkembangan teknologi saat ini, tetapi tanpa menyadar status sebagai budak informasi. Terima kasih. Oke, saya rubah cekap, saya persilakan Mas Hanafi duluan kalau ada beberapa hal yang perlu beliau respon. Dari Mbak ini, saya yang terakhir. Mbak Sinten, Mbak. Apa yang ini? Soal informasi ya. Jadi saya melihat atau merasakan, mungkin juga kita mungkin menyadari atau tidak ya, sekarang ini konsumsi informasi kita itu begitu tampak beragam ya, tampak variatif gitu. Tapi sebenarnya kita tidak punya pilihan. Contoh yang paling gampang ya, kalau jam 7:30 malam sampai jam 9 malam Anda biasanya ngapain jam segitu? Kopi ya. Ada yang nonton TV? Misalnya nonton TV ya. Kalau Anda lihat TV-TV nasional itu, maka bisa dibilang tampaknya beragam. Anda punya channel 1, 2, 3 dan seterusnya TV-TV nasional itu ya. Baru bisa jadi Anda mungkin hanya punya dua pilihan, antara sinetron atau berita yang sifatnya itu serba bombastis, apakah kekerasannya, apakah skandal, apakah korupsi, dan sudah tidak ada logikanya dalam diskusi itu ya. Ya kalau kita serap informasi tersebut, kita mungkin membawanya itu ke kelas, kita mungkin itu membawanya ke dalam bentuk paper, kalau kita diberi tugas menulis sebuah paper, atau misalnya ada kirim artikel ke koran gitu. Dan itu mendominasi cara berpikir kita, sehingga yang seharusnya kita ini punya kesadaran sebagai orang kampus begitu, tapi justru ternyata kita sadar atau tidak, itu justru terlanjur dijajah oleh informasi yang datangnya dari sumber-sumber para pemilik modal televisi itu. Jadi yang ingin saya katakan, kita ini sebenarnya sudah terjajah secara informasi, tidak punya kesadaran yang otonom ya, dan itu rentetannya panjang. Ketika memilih jodoh misalnya, karena kita konsumsi kita itu iklan ya, kosmetik, iklan kecantikan dan lain sebagainya, kemudian ketika mencari jodoh referensinya cuma ya seperti yang di televisi atau di iklan orang atau yang dalam berbagai macam profil picture yang ada tampangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita ini mungkin hidup di alam demokrasi, punya banyak sumber informasi, tetapi tidak ada pilihan, dan itu artinya sebenarnya kita tidak sedang dalam suasana demokratis. Nah, ini ada hubungannya dengan kita yang sekarang tinggal di Jogja. Kalau kita melihat politik penyiaran lokal, saya masih bisa berharap banyak, karena di jam yang sama, prime time istilah orang komunikasi, kalau jam sampai jam 9 begitu, kalau Anda lihat televisi-televisi lokal, maka demokrasi itu justru punya harapan, punya optimisme di level lokal ini. Ya, Anda nyetel Andi TV ya, 44 UKF kalau Anda punya televisi ya, sekaligus memberitahu. Kemudian Anda putar ke channel lokal yang lain ya, maka kita bisa merasakan sebenarnya ini lebih menyegarkan. Karena di jam yang sama saya pernah riset ngawur-ngawuran begitu, saya kompromi selama prime time itu, ternyata yang satu menampilkan acara seni, yang satu menampilkan acara keagamaan, yang satu lagi berita, satunya lagi soal kesehatan, dan yang satu lagi fragmen. Sehingga inilah demokrasi pada level lokal yang sebenarnya harus kita miliki pada level nasional, apalagi global ya. Di dua level yang terakhir ini yang hilang. Kalau kita bicara soal level nasional, informasinya pasti dari Amerika atau dari Eropa, atau sekarang ada Gangnam Style dari Korea, dulu J-pop Jepang. Nggak tahu selain itu mungkin ada entah budaya apalagi gitu ya. Di mana cepat tumbuh tapi juga cepat berganti. Ya. Yang unik adalah kita itu juga menjadi peniru yang sempurna, gitu ya. Dan bangga diupload di YouTube, dikomentari sebanyak mungkin orang. Kita kemudian merasa bangga dan timbulan drainasisme yang sangat tinggi, yang sebenarnya mungkin kita ini yang rasional malah justru menertawakan itu. Sehingga kita justru berharap pada lokalitas-lokalitas ini. Dan ini yang harus kita tumbuhkan supaya kita ini tidak menjadi pesimis. Saya merasakan di satu sisi kalau kita bicara politik itu isinya pasti soal kekerasan, apa kekerasan verbal antara partai satu dengan partai yang lain, narasumber dan satu dengan yang lain, bahkan pengamat pun ya itu juga sebenarnya tidak lagi netral. Terus terang saya sendiri tidak percaya ada netralitas di bumi ini. Ya. Tidak ada yang objektif di dunia ini. Anda harus berpihak. Masalahnya Anda berpihak kepada siapa, ya kan? Pada pemilik modal, kepada mereka yang mustahabin, kepada profesor atau kepada rektor, atau berpihak kepada teman Anda dan komunitas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tidak ada yang objektif. Sehingga kita seperti mudah melihat politik, ya. Serba gaduh, kemudian ya patik penalit selain semacam itu, ya, petakilan kalau bahasa saya tadi. Ya. Tapi di sisi lain kemudian ketika kita ingin menjauh dari politik, ya kita berhadapan dengan budaya populer itu juga serba carut marut. Ya. Tadi kita gampang sekali meniru, kita justru bangga dengan yang meniru seperti itu, ya. Bahkan kemudian kalau ada yang meniru budaya kita atau mencabut budaya kita, dengan sangat gampang kita ini reaksioner, marah, membuat bahkan kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah di tengah kebingungan, di satu sisi politik ini gaduh, di satu sisi budaya ini populer ini kita buntu gitu, maka seni semacam ini ya itu menjadi ruang informasi, ruang keterbukaan yang seharusnya kita rayakan bersama-sama. Sehingga saya senang, ya. Mungkin Anda sedang dasar merasakan setiap kali Anda tertawa, ya, dengan pada malam hari ini, ya, Anda menghitung nggak sudah berapa kali Anda tertawa malam ini? Menghitung nggak? Ya. Kamu menghitung. Saya tadi menghitung, nilai, ya. Saya hitung sudah ada 34 kali Anda ini tertawa, ya. Dan saya merasakan setiap kali kita ini tertawa itu apa ada semacam mungkin energi negatif yang Anda yang mungkin selama ini buntu gitu. Nah baru begitu ketemu Kiai Kanjeng atau Cak Nur, ya lantas kemudian energi itu lepas dan Anda merasa seperti apa suci kembali. Wah, luar biasa Cak Nur ini, ya seperti apa bisa mensucikan kalian gitu, ya. Dan yang bagus, ya, artinya kita di sini forum semacam ini harusnya lebih baik dan kita rayakan. Dalam arti kita rayakan bukan lantas kemudian tumpukan, tapi bahwa kita menikmati, kita mencoba untuk mengadakannya kembali, ya, tak di sini, tak di tempat yang lain, gitu. Dan di kampus manapun, tidak hanya di kampus, ya, mungkin juga bisa di perkampungan, bisa di tepi kali Cote dan lain sebagainya, gitu, ya. Sehingga bahwa ruang itu semuanya itu adalah milik kita semuanya. Jadi saya kira tanggapan saya spesifik pada soal informasi dan politik di balik dunia informasi ini, dan selebihnya saya serahkan pada profesor kita. Saya hanya akan menanggapi sahabat saya sama-sama guru bahasa Indonesia, Mas Sabar Sabri, yang tadi beriklan jangan mengamuk setan sebelum membaca novel saya. Ini sama-sama dosen bahasa Indonesia, hanya beliau dari Lampung Mangkurat, saya dari UNJ. Sebenarnya kami tidak sama sekali tidak mencela ESQ sebagai rezekinya 165. Itu sama sekali tidak, karena itu sebenarnya cara aja. Seperti sampean mengatakan bahwa jangan mengaku setan sebelum membaca novel saya. Kebetulan cara saya dan Cak Nur itu agak berbeda. Kalau ESQ model lain adalah model seperti ini. Itu saja sebenarnya. Sehingga dan ini Mas Sabri, ini khas sekali Jogja. Cara-cara Jogja, bubah-bubahan, pisuh-pisuhan yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian teman yang lain. Lalu di sini kemudian kata Mas Anabi tadi, akhirnya kita memperoleh healing atau pelepasan katup-katup yang bersumbat, dan akhirnya tertawanya saja 34 kali dosen tenan ngitung 34 tahun hidup di negeri angka. Jadi sebenarnya itu saya kenal baik dengan Pak Ari Ginanjar, saya kenal baik, tetapi di dalam forum namanya saja dialog budaya, di dalam dialog budaya seperti ini kita bisa saling ini kan karena sampean kebetulan sama-sama dosen dengan saya, ini kan arena produksi kultural kalau menurut Tien Borju. Jadi ini warna kenalnya. Jadi sebenarnya seperti itu, dan ini gaya hidup kita seperti ini Mas Sabri. Jadi Jogja ini ya kayak ginilah kira-kira di kelas-kelas perkuliahan ya seperti ini kita membawakan. Nah kalau saya menyinggung-nyinggung Pak Rektor, Pak Wakil Rektor tiga dan seterusnya, karena memang ini papannya, tadi saya menggunakan papan-papan karena di dalam konteks ini kita sedang hidup berdialog secara egaliter. Kita berbicara soal local wisdom, inilah local wisdom kita. Jadi sama sekali kalau itu diterima oleh Mas Sabri sebagai pencelaan, saya mohon maaf, mungkin konvensi. Saya menghormati konvensi Banjarmasin dan saya tidak memaksakan itu supaya Mas Sabri ikut-ikutan seperti kita yang mayoritas di Jogja, tapi ini memang cara Jogja, cara Jogja. Jadi saya walaupun di kampus oleh Pak Warek Tiga ini kalau mengundang saya di forum resmi tidak pernah tidak prof pada saya. Saya selalu menolak, tapi dengan cara saya. Ini gaya Jogja kan seperti ini. Karena beliau waktu menjadi dekan, kepada anak buahnya profesor, mengundangnya juga profesor. Tetapi juga bisa berkelahi di dalam forum akademi. Itu kan seperti diajarkan di olahraga tempat beliau mengajar. Yang namanya dan satu itu harus menghormati dan dua. Yang namanya sabuk putih itu kepada sabuk kuning itu harus menaruh. Nah itu yang namanya filosofi empat-empat yang bisa diterapkan dimanapun sebenarnya. Nah forum ini sebenarnya diciptakan oleh teman-teman BEM, FBS, UNY di dalam rangka memecah yang tadi dikatakan kepadatan-kepadatan yang tadi dikatakan oleh saat itu menjadi sesuatu yang cair. Sehingga di sini saya pinjam puisi dia. Di Malioboro aku bukan MH, di Malioboro aku bukan siapa-siapa, di gedung Tejo Kusumo kita bukan siapa-siapa kecuali manusia. Itu. Jadi puisi dia juga mengatakan, Gusti malam ini kita berkumpul di sini, tapi tak dimanapun kecuali di hadapanmu, karena mata kami yang terbuka hanya melihat hal-hal yang maya. Di dalam hidup yang singkat ini ya beliau. Ini tentu saja cara-cara kami. Ini puisi tahun 81 yang dibacakan di Taman Budaya Surakarta, diputar grafisnya itu stensilannya oleh penerbit Jabalim Surakarta yang sekarang sudah bar. Bersama dengan itu justru malam ini kita membangun Indonesia itu dari karang malam. Malam ini baru Indonesia dari karang malam. Karena apa? Kebetulan dialog ini kok ya pas dengan acara konferensi nasional internasional ISKI yang diikuti oleh teman-teman dari berbagai perwakilan di seluruh Indonesia. Dan Indonesia itu apa? Kata dia pada tahun yang sama 81, Indonesia bagian yang sangat penting dari desa saya. Ini buku Cak Nun, kumpulan artikel. Saya belajar dari situ. Jadi malam ini langit kita retak. Ya, paling ya ini ahli NRA ini, ahli NRA Indonesia. Artinya saya naik pangkat berkali-kali pakai penelitian yang saya meneliti. Makanya saya pernah tidur, tak pernah sholat di masjidnya Cak Nur di Menturo pakai sarung yang cuek jahitannya dan jatah kundeli gunanya adil adiknya dia untuk melihat kehidupan dia. Dan saya tidur beberapa kali di sana di Jombang hanya untuk menelitinya yang gila-gila. Nah itu kan cara. Nah malam ini juga cara Mas Sobat. Nanti insya Allah saya akan baca itu kapan-kapan. Apakah itu novel beneran atau novel jadi jajian? Ini cara Jogja kali, cara Jogja. Mudah-mudahan ini karena saya tadi diburu-buru besarkan sama dia. Nanti mudah-mudahan sampai ujian disertasi saya menguji. Tak lulus ke kumbau nek iso menang. Karena saya anak pateni. Jadi ini cara Jogja, cara berkomunikasi ini seperti ini. Ya, makanya di Jogja itu, ya usia harapan di Jogja ini menjadi lebih tinggi karena ya orangnya santai-santai kan. Pembantu rektor 3, wakil dekan 2, wakil dekan 1, wakil dekan 3. Ini atasan saya semua, duduk di bawah saya. Ini loh, kita bangun Indonesia dari Karang Malang. Selamat malam Karang Malang, kita bangun Indonesia. Saya bangga menjadi kakaknya Suminto Asayuti, Profesor Dr. Mustafa Amali. Karena tadi sahabat kita dari Banjarmasin ada menyebut Mbak Novia, maka dia saya peluangi untuk berhak respon. Terima kasih Bapak Pak Sabri, Pak Sabri ya, Pak Sabhan Sabri Syukur. Saya kagum sama sampean sama jenengan, soalnya tadi saya nyanyi sekian banyak, beliau sangat memperhatikan dan beliau sangat pandai memperhatikan kelemahan orang lain. Lantas Pak, saya kagum sama Pak Sabri ini pandai sekali melihat kelemahan orang lain. Karena memang saya tidak berdiri dan saya tidak hafal. Nomor satu mungkin saya bisa menjelaskan, memang saya tidak hafal dan saya rasa saya tidak punya harus untuk menghafal karena ini bukan lagu saya. Satu, nomor dua, saya hadir di sini dengan kesepakatan bersama teman-teman Kiai Kanjeng bahwa ini tidak ada hubungannya dengan eksistensi, tidak ada hubungannya profesionalitas. Mungkin Pak tapi saya datang sini tidak ada hubungan dengan profesionalitas, tapi karena yuk bareng-bareng kita datang ke tempat untuk berbuat apapun yang penting itu baik. Dan nomor 2, nama saya gak berdiri, saya perempuan. Di depan saya, di bawah banyak anak-anak, juga banyak orang-orang tua di depan saya. Di belakang saya bapak-bapak Kiai Kanjeng yang saya hormati. Sungkan Pak kalau orang saya merasa apa ya, sungkan ketika kalau saya harus berdiri membelakangi mereka, itu saja alasannya. Okay. Dan kemudian yang lain, terima kasih bukunya, insya Allah akan saya baca dan pasti jangan khawatir, hanya yang baik-baik yang saya ingat dari buku ini. Saya karena waktunya mendesak ya, terima kasih Mbak Novia, Mas Anami sama Pak Suminto. Yang pertama kepada Mas Nir yang soal muda runding, poinnya adalah pertama itu ada kegiatan memanggil-manggil roh halus gitu ya. Nomor dua berarti dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah ya. Saya tanya sama Anda, kok Anda tahu dia manggil roh halus? Itu klaim ilmiah atau kopi apa atau duduk-duduk sangka prasangka. Jangan bilang kemungkinan, ilmuwan tidak bisa bilang kemungkinan. Bagaimana Anda pakai metode apa sehingga Anda tahu dia memanggil roh halus? Katanya, kalau katanya tidak berlaku di UNY, itu berlaku di implementen. Ya. Ada mekanisme. Tapi tetap harus cepat ya Mas ya. Oke. pernah saya melihat pagelaran kulit tersebut. Okay. Ada apa ya, intinya antara keterasi memakan panah beli, kemudian okay, memakan tugas di kadar terus. Tidak juga, tapi di situ banyak orang yang mempercayai bahwa itu merupakan suatu apa ya? Yang Anda salahkan jangan yang bersangkutan, tapi orang yang mempercayai itu. Begitu. Iya tuh. Kalau soal makan drink ada bawa sumprong apa kaca di sini makan. Benar. Kalau soal makan drink tidur di atas paku yang macam itu bawa ambil bola sama makanan. Itu tidak ada upaya sama apa harus. Itu cuma mengali saja dan teknik di dalam mulut. Dan saya sudah pernah seperti itu berkali-kali di Filipina, di Amerika dan di mana-mana. Terus untuk tentang seperti itu secara estetika ya jangan terus seperti ilmuwan harus pura-pura mabuk. Cuma gitu. Terus Anda salah-salahnya disangkanya kemasukan roh. Kamu lami. Sebenarnya gini, Pak, ketika kita nanya-nanya wawancara gitu, mereka menjawab bahwa saya bisa melakukan hal itu karena adanya suatu yang pengaruh. Tidak masalah kalau wartawan boleh mendasari kebenaran dengan wawancara, tapi kalau ilmuwan tidak, dia harus empiris dan ada metodologi yang jelas bahwa itu soal ilmu. Anda mengatakan dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah, terus itu syirik gitu. Kamu punya kekuatan kan? Kita punya kekuatan kan? Besi punya kekuatan kan? Air punya kekuatan kan? Punya banyak kekuatan lain selain Allah. Tapi semua kekuatan itu berasal dari Allah. Jangan lupa. Jelas ya? Jelas ya? Jadi mana kita yang punya kekuatan cuma Allah yang merolokkan? Yang ramah tenang. Dan gue kalau berjumpa ini kekuatan tapi dari Allah berjumpa. Bismillah, dari Allah ini jawab. Karena aneh mahasiswa kok berpikirnya tidak itu dulu. Oleh hari ini ya, berpikirkan yang sama ya. Oh harus, emang kamu punya pakai metode apa ya Tuhan? Maksudnya kamu gak punya. Jadi jangan tuding orang, belajar dulu. Ya, itu terserah tidak berpanjangan. Mulanya takkan dan ikut. Bagaimana hujan bisa digiring? Bagaimana orang bisa kita panggil cukup dengan pes itu datang orangnya? Bisa. Rudal kita belokkan. Apakah itu syirik? Syirik itu adalah orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Oh, itu baru syirik. Kemenyan itu syirik apa tidak? Tidak. Kemenyan kok syirik? Tengok-tengok syirik tidak ada kemenyan, tidak ada konsepmu. Kalau kamu menganggap kemenyan itu menyekutukan Allah, maka kamu syirik. Menyanyi tidak salah. Menyekutukan Allah. Dan kamu yang modern. Kalau sama menyan ngejek-ngejek, tapi kalau orang mati nanti mau bayar. Tapi bedanya apa orang mati nanti ke menyan? Ini yang saya sebut untuk pertanyaan terakhir. Anda ini menyerap informasi tanpa filter. Anda tidak pakai common sense, tidak punya akal sehat, tidak punya metodologi, tidak punya dasar teori. Makanya kuliah kayak saya yang ngaji. Semua orang tidak metodologis. Saya pada proposal-proposal acara kampus itu tidak mendasar pemikirannya. Kalau lain filosofinya tidak jelas. Pemetaan substansinya tidak jelas. Jujur sekarang ini, seni, budaya, agama, dan negara itu tidak dalam satu konfigurasi. Ini jelas tidak punya filosofi yang bikin judul ini. Satu ya, oke. Okay. Ini untuk Anda dan sedikit untuk yang lain-lain. Terus yang kedua yang teman kita dari Banjarmasin. Soal tadi ya sudah. Saya masih ikut mencela yes, gitu. Saya ini semakin tua, orang itu semakin pintar mencari kesalahannya sendiri dan semakin pandai menemukan kebaikan orang lain. itulah tanda global wisdom. Ya, okay. Jadi gini, Ari Ginanjar ketika dia mau menerbitkan buku ESQ itu draftnya dibawa ke saya dulu. Ari Ginanjar anak saya. Oke, okay. Dan saya ikut menganggukkan kepala, oke, okay, apa kamu terbitkan. Meskipun saya tidak tahu bahwa dia punya plan bikin ESQ di mana-mana dengan nangis-nangis itu. Tapi pun saya emang pernah mempersoalkan, saya tidak akan masyarakat juga, cuma cerita dia ke Dignas, telepon segala macam. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Yang saya jadi masalah adalah Anda mengkait-kaitkan dengan Rizky. Kalau itu tidak sudah di akhir acara, dan kalau itu Anda ucapkan ngaji, saya senang sekali. Saya akan langsung pulang. Dan saya tidak pernah tanya dia, di zaman Soeharto yang kayak gitu kejamnya, itu saya tabrak semua. Saya kejar-kejaran sama tentara, sama polisi semua. Dan saya sendirian, tidak ada masalah. Saya menghentikan perang suku, saya menghentikan tawur, di Mandar, di Jember, di mana lagi nanti? Di Sanggau, saya hentikan itu pertarungan Nakulah dan Andre. Saya hentikan, saya terjun ke sana. Di Malaysia, 300 orang tawur, saya terjun ke tengah-tengah tawur itu. Wah. Saya tidak cari rezeki kepada manusia. Rezeki milik Allah, and I ask him. Aku di sini tidak cari uang. Jangan ngomong rezeki depan saya. Saya. Emang berapa duitmu? Emang berapa tarif saya? Emang ada ilmu baru kayak ilmu saya? Emang ada yang tidak orisinil dari omongan saya? Itu semua dari Allah, karena aku tidak menjual kepada manusia. Saya sangat sabar, tapi kalau aku bilang kapitalis sedang mencari rezeki, ngamen sama keling supaya dapat duit, itu calon. Anda pilih pistol, anda pilih celurit, anda pilih santai, anda pilih apa saja. Tak kasih tahu ke tuan saya untuk anda saya. Anda orang dari mereka, anda orang kuat. Saya sudah masuk suku-suku daya di mana-mana. Jangan ngomong soal dunia untuk mengajak saya. Dunia kecil bagi saya. Aku melibatkan wafil al, bukan al melibatkan alai. Yang tak teruskan jadi Imam Khomeini ini saya. Untuk di Jawa Tengah ini di Surabaya kan sampai cok. Mas, ada dari Kalimantan, bu suka kita keselamatan dengan Haji J. Bu ke Martapura, kita semua sering ke Martapura. Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, ya Rabbi Sholli alaihi wasallim. Bu itu orang cinta mencari kelemahan orang. Ya yurajuna min musyafatan sallu alaihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Ibrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa nabi mas ya. Mestinya Anda menawarkan itu kepada saya, gitu ya. Oke, entar saya harus menjawab. Oke, saya kasih waktu sedikit. Silakan. Nopel mana? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mengira tadi Mas MA Dorius bukan serius lagi, ya ternyata setengah serius. Jadi, lupa Mas. Saya mengira Dorius itu lebih dari serius, ternyata setengah serius. Tapi saya minta maaf. Kalau saya memang ini ya, tidak tahu kalau apa ilmu Mas yang kami pikir dari saya itu. Jadi saya memang belajar dari Mas, dari buku-buku Mas itu. Makanya saya langsung ingin datang sampai akhir kembali. Jadi saya lagi mohon pinang muda berangkat-angkat, pinang tua berundur. Kepada yang muda saya mohon maaf, kepada yang tua saya mohon ampun. Mas, saya tadi sangat serius, bukan setengah serius. Tapi kalau saya membentak-bentak, karena di sampingku ada dosen drama. Jadi kalau orang teater itu begitu juga saudara. Apa yang menyebab kamu mau teater itu lagi? Macam macam bukan itu teater. Jangan mengharapkan aku banyak, karena amarah sudah aku taklukkan sejak aku kecil. Buat busi-busi sana terlalu khawatir jadi dokter dua kali jalan. Yang ketiga mas ya, kontrol kurikulum yang melaksanakan siap segala masa. Saya ingin mengatakan agak komprehensif, sebenarnya itu hanya penggalan kecil dari kerusakan yang sudah sangat menyeluruh di Indonesia. Jadi Anda tidak bisa menyelesaikannya dengan satu dua suntikan di tempat-tempat tertentu. Kita sudah rusaknya sudah luar biasa, sedemikian rusaknya sehingga kita tidak mampu menyelesaikan kerusakan itu, dan itu membahagiakan saya karena dengan demikian kalau manusia sudah tidak mampu mengatasi penyakitnya, maka Allah lah yang akan menolong untuk menyelesaikan. Jadi itu cuma contoh kecil. Tidak apa-apa kalau saya tidak cemas apa-apa pada Indonesia. Tetap bangsa Indonesia tetap bangsa yang sangat istimewa, dan mereka tidak akan hancur oleh semua kerusakan-kerusakan itu. Karena kita punya ketangguhan dan fleksibilitas mental moral yang luar biasa. Jadi tapi ini panjang kan, nggak perlu saya berulangkan. Terus mudah-mudahan nanti pertanyaan yang ketiga ini akan juga terjawab dimensinya pada jawaban saya yang berikutnya. Bagaimana kalau ada orang nyuplik-nyuplik Al-Quran, siapa tadi mas? Terus bikin agama baru. Kamu kenapa cemas? Kamu percaya sama Allah enggak? Karena dia bukan guru antri yang bisa dipercaya teman. Jadi kamu masih percaya sama pemerintah Indonesia? Ya ilmiah kamu itu. Urusan itu satu Allah, Rasulullah, ulil amri. Ulil amri ini tidak pakai arti U, yang arti U Allah, adiku Rasulullah, pas ulil amri tidak pakai arti U. Jadi kalau Allah itu pakai default, mutlak dipercaya. Rasulullah mutlak dipercaya. Kalau ulil amri pemerintah, NU Muhammadiyah, MUI, ulama, saya, segala macam itu, dia relatif untuk dipercaya atau tidak. Gitu loh mas. Anda tidak usah cemas, pemerintah Indonesia kalau tidak ngomong itu, Anda jadi heran kemarin. Loh pemerintah Indonesia kan mesti bisa ngomong gitu, banyak biaya tanya. Nek tidak, ini keluruh, nek asuh mesti. Banyak biaya, ingin aja asuh kok keluruh, gila. Ya mesti aja begitu, Anda juga aneh. Sama dengan Abu Bakar Basir sebelum di vonis malam sebelumnya saya disuruh meredam masanya Abu Bakar Basir di Solo, yaitu umat Majelis Mujahidin. Saya katakan sama Anda inginnya Ustaz besok dibebaskan apa dihukum? Dibebaskan. Oke, saya katakan ya, ingin dibebaskan. Siapa yang Anda ingin bebaskan? Pengadilan negara. Oke, saya catat ya, Anda ingin Ustaz Anda dibebaskan oleh pengadilan negara. Ini negara merupakan negara muslim atau boleh? Boleh. Loh, kenapa Anda minta kepada negara boleh untuk membebaskan Ustaz Anda? Kalau saya jadi anak buah yang pengadilan bahasa, hukum seberat-beratnya. Surga bagiku untuk dibunuh oleh negara yang kafir. Jadi otaknya bangsa Indonesia itu sedang mengalami perang PSAN keseleo-keseleo. Masa dia menuntut setelah Bukhari Basir dibebaskan, yang dia tuntut adalah pemerintahan yang baru. Ya tapi kalau saya bangga dong dihukum oleh orang balik, saya bangga di hadapan Allah dan saya punya derajat tertinggi di depan Allah gitu. Tapi orang Indonesia kan yang berpikirnya sejengkal, sejengkal lagi, gitu-gitu, tapi tidak apa-apa. Itu yang bikin mereka kemudian mereka begitu sampai ke A, dan begitu sampai ke B, dia lupa A. Jadi akhirnya hidup lagi gitu kan. Begitu sampai ke C, dia lupa B. Jadi kalau dia konsisten, waktu sampai ke C, dia masih hidup B sama A, kan hancur hatinya. Jadi panjang hari baru, lupa yang kemarin, senturi lupa, malang lupa. Jadi maka dia hidup terus, karena dia kesepian tidak ada apa-apa dia tadi. Kan gitu ya? Itu kejahatan mental bangsa Indonesia. Jadi bersyukurlah bangsa yang berumah, sehingga tidak stres dia. Jadi mas, kalau saya kembalikan ke anda, anda kerjasama Allah tidak sih? Anda kerjasama Islam tidak sih? Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Yang bikin Islam siapa? Allah. Lah sudah yang bikin Allah kamu cemaskan. Yang bikin Quran Allah kok kamu cemaskan. Dia ada orang mengapain baca ke Quran dan dia masalah. Emang dia urusan sama anda sama saya? Urusannya siapa? Orang yang ngaco Islam yang ngaco Al-Quran. Sama siapa urusannya? Lah kenapa kamu ikut cemas? Karena gak mau. Saya tak minta, saya tak tahu jatuh. Terus sekarang dia menjadi penasehat FDI Forum Pemancik Indonesia. Forum Pemancik Indonesia. Front pembela Islam oke saja, cuma bisa ke Islam. Islam itu begitu lemahnya sehingga harus dibela-bela. Kan yang bela harus lebih kuat dari yang dibela. Betul kan? Saya disuruh menjadi pembelanya Nabi yang ada Nabi Musafek. Saya datang dia ke, saya datang dia di mana? Polda Metro Jaya, saya rangkul, tak ajak jalan-jalan. Antum ini salahnya juga. Oh iya, apa jalan? Jalannya terlalu cepat. Maksudnya umat itu ada yang gak bisa jalan, ada yang lambat, ada yang timi-timi. Sampai yang jalannya cepat banget, malah bisa ngejar mereka dengan antu dituduh. Selesai. Dan mereka gak bisa ngejar. Nomor dua. Nomor dua saya bilang, jangan bilang-bilang kalau Nabi. Saya dari dulu diem aja. Jadi saya akan belain anda dengan uangmu, cuma risalahnya tidak terdengar. Jadi mau belain tidak bisa saya. Uangmu mungkin mundur, tidak bisa. Kalau yang belain nanti harus mau rasul, saya bilang gitu. Atau langsung saja ke malaikat Jibril. Itu yang minum dia berpengaruh. Yang satu saya sudah. Jadi mas, jangan terlalu pegang. Anda bawa balik itu bingung dia. Oke, itu ya mas ya. Tidak usah panik ada apa-apa baru, nabi baru. Tidak usah panik, tekan aja. Kalau perlu dibobong. Aslinya ada yang pedoman. Akidah itu tidak usah ditaruh di etalase. Yang ditaruh di etalase itu akhlak saja. Akidah itu biarkan di kamarmu, di rumahmu masing-masing. Kalau kamu itu muslim, bahwa kamu itu Syiah Sunni, bahwa tidak usah pakai kartu nama. Tidak usah pakai tang, Syiah lu, Sunni lu, Muhammadiyah lu, NU lu, tidak usah begitu. Saya muslim banget. Maksudnya sangat Islam. Tidak muslim banget. Aslinya mas, aku sudah terlanjur. Kalau aslinya itu akidah itu urusan pribadi masing-masing, betul. Karena itu urusan masing-masing. Kalau akhlak sampaikan orang banyak, jadi displaynya, warungnya, tokonya itu akhlak. Akidahnya jangan, sekarang berterakun, akidah berarti mana-mana kan? Sudah, sekarang di rokok harus cepat, takutnya saya kata ngomong. Di Jombang dulu ada namanya Tarwi. Bahwa rengga itu terus jatuh. Tanah gak bunuh budi, tanah berasa tangi. Terus dia aneh, jangan ayah, saya ditolong itu. Golkar itu. Jadi gak ada orang ngomong. Nah ketika dia meninggal, itu kiainya mengatakan, "Gue nunggu lah, oh iya, ke sana enak, enak, kok mau Google, karena gue lah." Karakternya itu begitu. Kalau gue lah, kok di kuburan, "Wah, kok mau ke sana enak, enak, kok mau Google, karena gue lah." Di Jombang itu kayak gitu tuh. Karena Jombang, Jombang itu ada orang pun aja diomelin. Jamaah Jumat yang berbahagia, bagian gas. Cuma yang dicintai oleh Allah adalah cinta Allah. Kredit ke semuanya. Boleh tidak mas gitu-gitu mas? Itu kemerdekaan orang, tapi kan ada batas dan dosa seorang satu ke atas maupun ke kiri kanan. Kan gitu. Asal kita mengerti batas-batas, tidak ada masalah. Itu namanya tantangan kecapan itu ya tadi. Jadi ya saya bisa lihat ke anda tadi kena daerah kopo tak perlu mau ayo aku pusingannya ayo kita puji gue ayo musim sendiri-sendiri Islam dan Islam yang dengan Quran kamu kasih namanya Quran Quran itu terus kita awal ini menghadapi zaman yang memang sudah tegang ini, kamu harus menjadi tenang, kamu harus jadi kulinya, kamu malah jadi skarpis ton jadi kulinya, ya, kamu kulinya itu. Oke, yang keempat mudah informasi, ya sederhana pakai filter kalau baca koran nonton TV, pakai pedoman pakai apa namanya, saringan, nah saringan ya. Satu, common sense, akal sehat. Kedua, dasar-dasar dari sifat di mana informasi itu disampaikan. Kalau bawa presiden Amerika itu Obama, ya sudah pakai filter jelas Obama. Itu kan? Tapi untuk terakhir ini ya, untuk sehubungan dengan global wisdom dan aliran-aliran yang berpikir sedikit itu, mohon Anda mulai mempelajari juga politiking di belakang seluruh aliran-aliran itu. Saya ketua Dewan Suro Sah, dan anak-anak saya khawatir kepada saya bahwa sering ada kapal-kapal mendarat di Pantai Gesing, di Laut Selatan, sekitar 30 km dari pantai. Kapal itu merekrut, mengambil orang-orang dari DIY dan Jawa Tengah, entah dibawa ke mana, terus nanti sekian bulan dikembalikan ke sini, terus menjadi ustaz-ustaz kesempitan itu kan. Menjadi jamainya dulu kacong. Nah, itu semua adalah, ini teman-teman sekalian, dunia ini yang maintain adalah anak turunnya Nabi Ibrahim. Yang anak turunnya Ismail, orang Arab. Yang anak turunnya Ishak, orang yang dia dari Israel sekarang negaranya. Yang punya duit itu orang Arab, yang mengelola duit orang Yahudi. Jadi semua informasi politik di keluarga hari itu kalau tidak ada ketahui dasar faktanya, Anda akan tertipu semua. Tidak ada urusan demokratisasi yang berikan, itu urusan hilang duitnya, gitu loh. Tidak ada sama benar-benar itu kalau ngejual bubus kok, gitu loh. Orang Yahudi yang kerja di WTC sudah dikasih tahu 3 hari sebelumnya, kamu jangan masuk hari ini, coba hari itu, nanti akan ada pesawat yang menerjang gedung itu. Jadi itu semua rekayasa untuk khusus untuk Islam-Islam seperti ini. Itu semua hubungannya sama kapal tadi dengan kedutaan Saudi di sini. Semua itu ada bayarannya. Jadi Israel, Amerika ini menunggangi aliran Wahabi di Arab Saudi untuk mengatur Mekah Madinah dan Indonesia. Gitu loh. Maka pembinaannya yang hidup di sana jawab Wahabi, tapi nangis di depan Raudhah gak boleh. Maafi Syekh, itu rasanya kalau anda umroh. Gitu loh. Jadi yang berlaku adalah aliran seperti itu. Bukan makanya makanya kok dicapai di mana, semua situs-situs dihilangkan. Dan seterusnya banyak sekali contoh-contoh yang saya sebut Wahabi. Jadi itu semua aliran yang memang direkayasa. Cocoknya kalau untuk umum di Jawa itu adalah infiltrasi pikiran. Kalau Poso itu dengan adu domba, Ambon adu domba. Jawa Timur sebenarnya sudah diatur di adu domba di daerah Pasuruan dan Tamal Kuda tapi gagal. Malah akhirnya muncul di Sampang. Itu semua rekayasa sekalian. Jadi kamu kalau tahu tata belakang itu, kamu tidak heran. Karena orang yang direkayasa ini juga tidak tahu bahwa mereka direkayasa. Sama dengan Ambrosi, dia merasa dirinya ngebom. Memang Ambrosi diprovokasi untuk ngebom. Kata-kata saya Ambrosi ini provokatornya, terus kami bekerja sama, nyewa L300, nyewa 4 kos, segala macam, pada hari dan jam tertentu. Dia sudah menyepakati saya akan memasang bom kemudian itu. Tapi dia diam-diam bikin bom yang lebih dahsyat dari bom saya. 1 menit, 5 menit sebelum bom saya meledak, bomnya dia yang meledak. Buang gede banget, saya bangga, dan bom gede banget atas pertolongan Allah. Padahal amplosi sana nih, bercon gede. Yang bom ilegal itu bom semi nuklir. Hulur cadang teknologinya hanya dimiliki 4 negara, Jerman, Israel, Amerika, dan China. Nah, lamongan iso gawe ngono, sekarang sudah akan hancur ke seluruh dunia. Gak bisa orang Islam bikin bom itu semi nuklir, gak bisa. Tidak punya guru rencana, tidak punya teknologinya. Kalau orang Islam bisa bikin ya seperti dilegian, hancur rukun sudah semua. Gitu loh, tidak bisa. Cuma kita mau bilang itu tidak tega sama Ambrosi kan bangga. Kalau bekerja banget. Terus pertama, gimana yang akan itu ada sekali yang semangat tidak sebesar itu. Tapi karena Allah menolong. Itu sebagaimana di Afghanistan, itu lempar hasil menedaknya itu tambahan. Rusia itu jadi angel saya selalu ngomong harus tanggung itu tak ada yang kawan kanak-kanak jomangan konten. Tapi kalau anda tertipu secara informasi aja anda mencari pemimpin bangsa umur bangsa Indonesia ini mayoritas 27,5 tahun umur rata-rata dan anda lah yang akan jadi pemimpin. Anda siap-siap 10 tahun lagi anda sudah menjadi pejabat tinggi, anda menjadi pemimpin masyarakat. Perkara harta kekayaan budaya kita dicuri dari mana? Di Malaysia. Anda orang kaya apa orang miskin? Indonesia kaya apa miskin? Kita apa katanya orang mulai? Itu anda jangan lupa reok dicuri gitu ya. Orang selain orang Ponorogo yang mau ngangkat begini. Jadi kalau acara yang di Malaysia pasti orang Ponorogo menang. Kalau mau jawaban lebih biasa soal pencurian itu, kita punya luar biasa banyak. Saya kalau ke Malaysia, saya punya banyak teman akrab, raja-raja, menteri-menteri, budayawan, seniman-seniman. Saya kalau ditanya soal itu, lah anda mau beli yang mana lagi, mau berada masalah. Tapi saya akan bikin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang anda curi. Tidak ada masalah. Raja-raja itu juga apa tadi dunia ini? Sama percaya bahwa tempe itu milik orang Jepang. Meskipun raja-rajanya di tangan orang Jepang. Saya paling hidup di kiri. Paling kaya penuh makan tempe. Ayo kalau mau jawabannya lebih biasa, anda kan NKRI ini berdiri kan dengan kebanggaan sumpah palapa. Betul? Akan kita wujudkan sumpah palapa itu. Persemakmuran Nusantara kita wujudkan. Malaysia kita, Singapura kecamatan kita. Seluruh pencurian-pencurian itu otomatis dengan sendirinya menjadi milik kita kembali. Orang Malaysia, kamu pikir hebat mereka, oke mereka sedang kaya, tapi mereka cemas oleh India dan China di dalam negeri mereka. Dan mereka akan terdesak oleh China dan oleh India, nanti mereka akan minta tolong kepada orang-orang di Pulau Jawa. Sudahlah, tidak ada yang tidak minta tolong kepada orang Jawa. Jawa yang saya maksud bukan Jawa yang tahu Sunda dan Madura, Jawa yang saya maksud adalah Jawa Nusantara dalam arti yang luas. Semua minta tolong, karena kita ini tidak bisa hancur orangnya. Kontes ketawa sedunia diteliti itu yang paling banyak senyum, paling banyak itu orang Indonesia. Orang Indonesia tidak perlu punya uang banyak untuk tertawa. Orang Vietnam pun dulu cekiki. Duit dari orang tua tidak ada itu yang berani ke kampus petinggi. Lelek di mana saya duduk di sana. Orang Indonesia tidak bisa. Amerika tidak akan berani bawa pasukan militer ke sini sebagaimana mereka menyerbu Afghanistan, Irak atau Libya. Mereka tidak akan bawa pasukan sendiri mengeluh musuh rakyat Indonesia. Nah, musuh tentara Indonesia ada masalah kalau tentara Indonesia jatah latihan tembaknya cuma 20 dalam sebulan. Jadi susah sepuluh menunggu pagi, dor. Jadi mereka tidak bisa diandalkan berkurang. Yang diandalkan, yang ditakuti oleh Amerika dan semua imperialis dunia adalah rakyat Indonesia. Ini mesti terakhir. Rakyat Indonesia sangat mengagumkan. Dan mereka betul Israel dan Tan. Mereka ngerti mereka. Sedang totalan kalau Jawa Israel ini, dan kalau nanti Israel menang mereka akan mengajak kita, kalau kita yang menang mereka akan ikut kita. Kalau tidak percaya masuk ke kantor Perdana Menteri Israel. Nah, siapa benar? Ini serius. Dan saya ngomong gini, kalau tegak tidak terdengar oleh mereka di tengah arah terdengar sistem komunikasi yang begini canggih, langsung didengar oleh mereka. Dan kalau mereka mengatakan ini saya masih terancam nasib saya. Anda lihat terancam atau tidak saya? Orang sudah terancam berjalan. Itu betul sekali. Karena jangan hebat, percaya diri, tidak usah ASU, Anda juga bisa khusyuk. Tidak usah motivasi, Anda punya motivasi. Oh, saya butuh motivasi, tenang, becaya butuh motivasi. Motivasi Allah. Bapak, kuliah, ayo kuliah. Enggak, itu motivasi. Mau sama Allah, khusus, ayo khusus. Pakai khusus berada. Khusus. Dan khusus itu tergantung kamu beneran gak sama Allah. Kalau beneran ya khusus. Mau perlu diatakan. Wah Allah, gila. Orang Indonesia itu hidup tidak ada yang melindungi, negara tidak memproteksi pun tidak, negara tidak memberi perlindungan, tentara polisi tidak memberi perlindungan. Orang Indonesia adalah orang yang tahan banting, orang segala musim, orang yang tidak bisa dihancurkan. Dan kalau misalnya berani-berani kalau selicik-licik jauh masih kaya sama orang Indonesia. Karena orang Jawa lebih licik, sehebat-hebat setan lebih setan orang Jawa. Setan lain. Oke teman sekalian, karena ini local wisdom, saya nanti akan kasih nomor-nomor khas Yogyakarta. Pasti di antara Anda ada yang belum mendengar nomor-nomor Yogyakarta. Kalau Anda masuk Jogja, percayalah Jogja adalah laboratorium masa depan Indonesia. Keselamatan dan kejayaan Indonesia antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan yaitu Yogyakarta, dialah yang oleh Allah disimpankan rahasia-rahasia teknologi, ilmu, pengetahuan dan hikmat masa depan. Banggalah Anda menjadi penduduk Jogja, kuliah di Jogja, bersama-sama di sini dan tidak bisa diprovokasi oleh siapapun. Karena Jogja adalah istimewa dan menjadi pemimpin Indonesia, dan nanti akan jadi pemimpin seluruh dunia.